Menurut bahasa adalah kuat, sedang menurut istilah adalah tertahannya aliran suara ketika pengucapan huruf. Bedakan antara suara dengan nafas. Nah, suara dengan nafas berbeda situ. Karena sempurnanya patokan sandaran dalam makhraj. Nah, suara di sini keluarnya di rongga. Nah, rongga. Nah, hurufnya disingkat dengan 8, singkat dengan kalimat ajid, qatin, bakat. Alif, jim, dal, qaf, wa ta, wal ba, wal kaf, wa ta. Terus sama ta lamun, kemudian ajdas, ajdas. Terpahan di situ. Padahal ja, ja, ji, ju, baj, kan? Ja, ji, ju, baj. Nah, tertahan. Suaranya tertahan. Bedakan antara al-jim dengan so, so, melepas ya suaranya. So, si, su, bas, kan? So, si, su, bas. Nah, betul-betul keluar. Hero enggak? So, si. Jadi dengan ja, abahan. Ja, ji, ju, baj, kan? Ja, ji, ju, baj. Aidan, a, i, tertahan nih rongganya. Terasa enggak? Nah, a, i, u, ba, kemudian a, i, u, ba. So, keluar. So, si, su, bas, kemudian so, si, su, bas. Aidan, bo, keluar. Bo. Di sini apa? Jahar. Jahar tidak mengalir nafasnya, tapi keluar dari rongga. Do, di, du, dab, mian. Do, di, du, dab. Ditahan. Dab, mian. Dab. Nah, tetap keluar dari rongga. Do, di. Nah, beda. Taib. Da, di, du, bad. Da, di, du, bad. Sambil membayangkan. Bayangkan dari rongga, nah rongga mulut Elton tenggorokan akan terbayang di situ. Da, di, du, bad, tidak boleh da, di, du, bad. Kalau do baru. Nah, da, di, du, bad, kan? Da, di, du, bad. Elton, ko, ki, ku, bako. Ko, ki. Dengan syah misalnya jelas syah, si. Adan ta, ti, tu, bako. Ta, ti, tu, bako. Bisa bedakan enggak antara nah, antara suara dengan nafas? Bisa bedakan. Lihat ya dia. Bo. Nah, rongga. Nah, suaranya keluar dari rongga. Bo. Kalau to, to. Agak tahan di situ. To. Tidak. Kita katakan dengan to, ti. Nah, tapi to, ti. Kalau bo, lepas di situ. Bo, lepas. To, eto. Nah. And then ba. Ba, bi, bu, bab. Kemudian ba, bi, bu, bab. Bedakan antara ba, bi, bu. Kalau ba, bi, bu keluar di sini. Tapi ba, bi, bu, ba tertahan nafas dan tertahan suara. Ba, bi, bu, ba, ba. Ya. Ba, bi, bu, ba. Ayatun, ka, ka, keluar nafasnya. Akan tertahan suaranya. Ka, ki, ku, bak. Ya. Ka, ki, ku, bak. Ayatun, ta, ti, tidak boleh. Ta, ti, ta, ti, tu, bat, bat. Ya. Ta, ti, tu, bat. Bat. Bat. Bisa bedakan antara suara dan nafas? Bisa bedakan enggak? Apa sama saja? Ya rongga di situ, ya rongga. Selain ini, selain la, wana itu antara, karena tawasul di situ. La, na itu antara, tertahan. Antara melepas keluarnya di situ. La, na, a, na, ro, ro, na, na. Antara tertahan dan terlepas. Taib, ha, lepas, ha, lepas, nafas dan lepas suara juga. Ha, hi, hu, bah. Ini kan? Nah, tinggal lawannya aja. Nah, ha, kemudian kho, nah, kho. Nah. Taib. Masuk ketiga, istilah. Menurut bahasa adalah terangkatnya, terangkat. Menurut istilah adalah terangkatnya lisan ke langit-langit atas. Ketika pengucapan huruf tersebut yang huruf-hurufnya ada 7 disingkat khussa, dhaw, tin, qil, kha, wa, sa, wa, dha, wa, dad, wa, ghain, wa, ta, wa, qaf, wa, dha. Nah, jangan bahasa Indonesia didahulukan tulisannya apa? Za, ya. Z, ha. Ini jadi za. Alladzina zalamu. Nah, za, Allah. Kenapa di sini lam, wara, wana, kemudian ta, ta. Terangkan dari sana. La, terangkan dari sana. Terangkan enggak? Waro, terangkan enggak lisanya? Terangkan. Tapi kenapa tidak dinamakan dengan, nah, tidak dinamakan dengan istilah padahal terangkat? Menuju malah hal, eh? Eh? Oh iya, Nana Irham. Maniji malahal. Hanya ujungnya. Kalau kho, ini bukan hanya ujungnya aja. Terangkat. Jadi misalkan ini lisannya gini terangkatnya. Kalau ini sudah gini ujungnya. Hanya sebatas ujungnya. Kalau ja, cuma tengah yang terangkat. Wasya, tengah yang terangkat. Tapi ujungnya enggak terangkat. Kalau yang kho, terangkat. Ujung sekaligus tengah. Nah, waidon, to, terangkat. Jadi tidak boleh katakan to, to. Nah, ujungnya begitu, jadi to. Kalau hanya sekedar ujungnya, jadinya to. Nah, to, tidak to. Kalau terangkat untuk mendeteksi ini sulit. Dan harus melihat secara langsung bagaimana bentuk desanya. Jadi kalau la, waro, nam, ro, apa lagi? Na, ini hanya sebatas ujung. Maka tidak dimasukkan ke dalam huruf istilah. Sama-sama kho, ini kan? So, so, so, so, nah, so, so, nah, kemudian ro, ini kan? Ro, ro, ro, to, to, to, to, nah, baik, ko, ko, ko, ko, ro, ro, nah, ro. Kemudian setiap huruf istilah, nah, tidak semua huruf istilah dikatakan itbaq. Tapi setiap itbaq pasti istilah. Karena huruf itbaq itu empat, so, wa, po, wa, lo. Nah, so, po, so, bo, po, lo. Istifal menurut bahasanya mendatar. Susah akan tertanya ini. Kalian akan tertanya. Kalau permasalahan yang seperti tadi tidak dikuasai, nanti jawabnya bingung. Nah, banyak pertanyaan demikian. Apa bedanya antara suara dan nafas? Apa bedanya? Nah, bedanya antara lam dengan ra padahal sama-sama terangkat. Jadi kalau nggak diperhatikan nanti banyak pertanyaan nggak bisa jawab. Allahu alam begitu terus nanti. Nah. Lawannya istifal. Menurut bahasa artinya mendatar. Sedangkan istilah adalah mendatarnya lisan sampai ke dasar mulut. La, la, mendatar. Walaupun ujungnya naik. Tapi yang bagian tengah di situ tetap mendatar. La. Makanya dibedakan nanti di gambar itu beda pengucapan bentuk lisan antara la dengan so. Bagian tengahnya agak naik. Bagian tengah lisan agak naik. Nah, ayun ra. Nah, wa da. Da bagian tengahnya agak naik sedikit. Untuk membedakan ini semuanya dengan praktek. Tidak bisa kita katakan da, nah, atau ta, ta, ta, ini mendatar lagi lisannya. Sebagaimana ta mendatar. Mafhum ya Harith. Bedanya suara dengan nafas. Ini ya Hamzah. Apa bedanya suara dan nafas? Fatah. Enggak punya buku ya? Hah? Mana bukunya? Enggak jumlahnya mana? Hilang. Bisa hilang. Tulis sih namanya. Tulis nama. Sampai buku hilang thalibul ilm yang rugi ada ta'liknya kemudian hilang dijaga namanya hifz sadr hifz ma al-kutub menjaga sadr hafalan kutubnya dijaga buku-bukunya tapi berikutnya ya tepat. Menurut bahasa adanya menyentuh. Sedang menurut istilah, istilah adalah menyentuhnya lisan dengan lain-lain atas. So, so, so, misalnya. Tapi enggak sampai khusus di sini. Khusus so. Jadi agak renggang sedikit dibanding dengan lo. Kemudian to, wadda dan ini khusus so, ini agak agak merenggang sedikit. Sedangkan yang lainnya nempel. Sedangkan yang lainnya nempel ke langit-langit atas. Wadda nempel semuanya dari geraham, kemudian enam, kemudian ad-dhahik, kemudian as-salaya. Setelah itu naik juga. Do, jamian. Do. Do. Do. Do. Ab. Ab. Eden. To, jamian. To. To. Ti. Ti. Ti. Ti. Nam. Tu. Tu. Bapo. Bapo. Bapo. Bapo. Ini nempel, nempel semuanya. Dan huruf itbat selalu tebal. Selalu tebal. Baik di dhammah, sukun, kasrah, atau fathah. Yang paling banyak kesalahan ketika di kasrah. Dari tin jadi tin. Ming, ming tin jadi ming tin. Jadi tin tidak naik lagi. Tidak naik ke langit-langit atas. Kesalahan paling banyak apa? Ketika di kasrah. Si, bian? Si. Si. Si. Si. Nah, bedanya antara sin dengan sod hanya istilah tadi. Istilah wa itbat. Si, bian? Si. Si. Si. Kalau tidak naik jadi si. Si. Si naik. Si, bian? Si. Nah, su. Su. Bas. Silia. Silia. Silia. Silia. Sulia. Sulia. Asnana. Asnana. As. Kalau asnama is artinya asnama. Dari sanam. Kalau asnama puluh. Bedakan antara asnam dengan asnam. Sinam artinya punuk, punuk unta. Nah, antara berhala dengan punuk. Tahu punuk unta, anda ya Habib? Tahu punuk unta? Tak punuk sapi tahu unta? Enggak tahu? Enggak tahu punuk. Es namanya bahasa Indonesia saya. Punuk. Alhamdulillah. Iya puno. Nah, di sini di belakang ini naik sini. Ada sapi. Yang naik di belakang sini ada unta. Unta ada yang punya dua puno. Nah, itu yang paling bagus. Paling mahal. Asnam sinam. Baik. Li, imian. Zi. Zi. Zi. Zi. Baik, yang kalimat dalam Al-Quran yang terkumpul di sini. Hah? Terkumpul za dan za. Terkumpul antara za dengan za. Bukan yang praktek. Bukan itaqam. Terkumpul arham. Am. Zilaluha talila. Am. Zilaluha talila. Nah, situ zi bal. Jangan sampai zilaluha tadlila, artinya sama nanti. Zi zilaluha jamian. Zilaluha tadlila. Tadlila. Bedakan antara wa dengan yang lainnya. Wa infitah memisah. Memisah. Sedang menurut istilah Misalnya yang besar yang lain atas hurufnya semua huruf hijaiyah. Sudah kita ambil sering di sini. Ya agak payah. Nah, kalau saya ambil sini dulu ya. Tadi keluarnya nafas dari ri'ah syariah paru-paru ini dari tenggorokan, suara di tenggorokan so. Yang suara dari ri'ah so so. Nah, masuk juga di sini apa? Suara. Nah, keluar suara dan keluar nafas. Ada so, keluar dua-duanya. Kalau a tertahan. Tidak keluar nafas, ada tahan nafas dan tertahan apa? Dan tertahan apa? Nafas dan suara. A. Sekarang to. To. Ini sebatas tenggorokan. To, tidak sampai naam, ri'ah masuk ke naam, sampai masuk ri'ah. Bedanya di situ. Hanya untuk gambar masih ada kesalahan di situ. Masih ada kesalahan. Terutama untuk membedakan ini semuanya dengan sukun. Untuk paling mudah membedakan ini semuanya dengan sukun. As dengan a. Nah, a. Ak. Ak. Nah, keluar. Hamasnya keluar. Ak. Nah, keluar. Tapi dengan tertahan suaranya. Tahan suaranya. Ini paling mudah untuk membedakan ini semuanya dengan disukun. Nah, berikan sifat satu dengan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.